Mitra Bisnis, Indonesia sebentar lagi merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-68. Tapi ada komentar, kenapa malah makin banyak jumlah pimpinan dan pejabat yang menjadi tersangka korupsi? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha senior Teddy Rahmat. Pak Teddy, apa komentar Anda soal ini? Nah, itu sih nggak bisa dijawab. Itu perjalanan panjang dari satu negara. Itu sih nggak masalah menurut saya sih. Itu adalah satu apa tantangan untuk di-overcome. Lumrah-lumrah aja menurut saya sih. Dalam rangka memperbaiki kan pasti ada yang masalah, ya perbaikilah. Jangan pesimis lah. Lalu bagaimana Bapak melihat semakin maraknya korupsi di Indonesia ini? Kalau menurut saya sih, bukan korupsinya nambah, KPK kerjanya lebih baik gitu. Bukan berarti korupsi sekarang lebih daripada dulu. Enggak, yang ketangkap lebih banyak karena KPK kerjanya lebih baik. Bukan korupsinya nambah. Tapi Pak, bagaimana dengan pendapat bahwa Indonesia kini menjelang kebobrokan? Saya nggak setuju dengan pendapat itu. Hanya belum sempurna. Orang yang punya motor lebih banyak. Mobil naik terus. Yang per kapita naik dari 10.000 10 tahun lalu menjadi 4.000 tahun ini. Apa yang tambah jelek? Bahwa nggak sempurna, iya. Hanya kurang bisa disempurnain dan sempurnain. Orang suka ngomong yang jelek sih. Karena koran itu bad news sells. Mungkin kalau sekarang kan borok-boroknya keluar semua. Harapan Anda, Pak, di ulang tahun kemerdekaan Indonesia kali ini? Hari ini lebih baik dari kemarin lah. Dan ini semua kita harus perjuangkan kok. Dan jangan saling ngejatuhin. Bangsa kita tuh suka sekali saling menjatuhin. Jangan pesimis. Pokoknya berjuang setiap hari untuk menjadi yang lebih baik gitu. Semua diperbaiki. Infrastruktur, birokrasi. Demikian pengusaha senior Teddy Rahmat. Saya Wendy Lim.